Penontonnya rame tapi damai ya mas. Rumangsane poenak. Rumangsamu poenak mas. Bareng Permata Music. Isun yo sing piso kadung riko mong janji piye ngomong riko sayangi sun nyatane rikoning.